Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي أعزني الله وإياكم, Ad-da'wah as-salafiyah merupakan dakwah yang mubarakah, dakwah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, dakwah yang marziyah, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal dan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai yaumul qiyamah. Ad-da'wah salafiyah adalah dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dibangun di atas ilm yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya, sebagaimana yang telah difahami oleh generasi salaf yang saleh, yaitu dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para a'immatul huda yang mengikuti jejak mereka. Seseorang yang fitrahnya masih selamat, yang hatinya masih sesuai dengan fitrah, dia pasti akan memahami dakwah ini dan menerima dakwah ini, bahkan akan membela dakwah ini, mau berkorban untuk dakwah, karena dakwah ini memang dibangun di atas ilm. Manusia yang Allah bukakan hatinya pasti akan menerima dakwah ini. Oleh karena itu, karena agungnya dakwah ini, kita berupaya untuk mengamalkan apa yang diserukan oleh dakwah ini. Karena dakwah ini mengajarkan kepada kita untuk mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah ini mengajak kepada kita semuanya untuk al-ittiba' dan melarang kita untuk taklid melarang kita untuk ta'assub dan melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu. Wala ikhwah rahimani rakumu jami'an, dakwah as-salafiyah ini, dakwah yang mulia ini berupaya untuk membersihkan qalb, membersihkan kepribadian manusia agar memiliki pribadi yang mulia sesuai dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ini mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dalam masalah ini kita dalam merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah azza wa jalla telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian, untuk kalian ikuti. Allah memberikan pujian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dialah yang harus kita teladani di dalam semua hal, baik dalam masalah ibadah. Rasul orangnya yang harus kita ikuti. Ikuti tata cara beliau di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Baik dalam masalah akhlak, adab, muamalah, Rasul orangnya. Pada dirinya, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik tentang masalah itu. Ikutilah akhlak Rasul, ikutilah adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah muamalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan muamalah. Demikian juga di dalam berumah tangga, mendidik istri dan anak-anak, Rasul orangnya yang wajib kita ikuti. Karena pada diri beliau ada suri teladan yang baik untuk kita semuanya. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu akan menjadikan Rasul sebagai figur di dalam semua keadaan-keadaan dia. Maka orang-orang menuntut ilmu, ilmu din, dan mencari hadis, hendaklah berupaya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan harus terbedakan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala mengatakan, yang bagi li talibul ilmi wal hadis ayatamayyaza fi amati umurihi antara'ikil awam bisti'mali athari Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ma'amkana wa tawdifis sunnati ala nafsih, fa'inna Allah ta'ala yakul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Imam Al-Khattab Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang bagi li talib al-ilmi wal hadith, sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu, yang mencari hadith, ayatamayyaza fi amati umurih, hendaklah dia berbeda dalam keumuman urusan-urusan dia, antara ikil awam, berbeda dari tata cara yang dilakukan oleh orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Dengan apa perbedaan tersebut? Bistikmali atharir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'amkanah, yaitu dengan mengamalkan peninggalan-peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam semampu dia, dan berupaya untuk mengamalkan peninggalan-peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdhifis sunnati ala nafsih, dan membiasakan menerapkan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut pada dirinya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian, untuk kalian ikuti. Maka bagi orang-orang yang menyandarkan kepada dakwah ini, bagi orang-orang yang menyandarkan kepada ilmu ini, hendaklah dia berupaya untuk menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya dan mengamalkan asar-asar Nabi, peninggalan-peninggalan Nabi semampunya. Betul-betul dia mengerahkan kemampuan untuk mengamalkan peninggalan Nabi tersebut. Karena pada diri Rasul ada suri teladan yang baik, yang wajib bagi kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaqah rahimani rahimahullah jami'an, kita sebagai hamba Allah wajib bagi kita untuk ibadah kepada Allah sesuai dengan syarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan diciptakannya manusia ini untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ibadah harus dibangun di atas keikhlasan dan keikhlasan kepada Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Maka hendaklah aktivitas kita ini setiap saatnya, setiap detik yang kita lakukan adalah di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam aktivitas kita ini diupayakan diridhai Allah, dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga aktivitas kita ini bernilai ibadah, dan itu yang akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Termasuk ibadah yang harus kita yakini yaitu berkaitan dengan masalah kehidupan kita dalam rumah tangga, yang di situ banyak hak-hak yang harus kita penuhi dalam rumah tangga tersebut. Kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, di situ kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Dan upayakan semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, rahimani rakumah jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ayat ini ditujukan kepada kita semuanya yang mengemban iman Allah perintahkan kepada kita semuanya dan termasuk kaum mukminin yang lainnya, Allah panggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman, karena keimanan yang ada mereka ini, yang ada pada mereka ini, itulah yang akan bisa mengamalkan perintah Allah Azza wa Jal. Karena iman yang ada pada mereka itulah yang akan bisa menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan terpanggil dengan panggilan Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang pertama kali yang harus kita perhatikan ketika menanggapi ayat ini, mendengar ayat ini, maka hendaklah kita terus mengoreksi diri kita. Ayat ini ditujukan kepada kita yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian. Allah sebutkan tentang diri kita terlebih dahulu. Wa ahlikum, dan juga lalu Allah sebutkan wa ahlikum, dan keluarga kalian. Orang-orang yang di bawah tanggung jawab kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau amat perhatian tentang masalah ini. Berusaha untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dia lakukan itu semuanya menunjukkan beliau ini menjaga dirinya dari api neraka, terhindar dari api neraka. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga keluarganya secara khusus dan umatnya secara umum agar terhindar dari azab an-nar. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan sifat Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa berat sesuatu yang memberatkan kalian, membuatkan umatnya. Harisun alaikum, beliau bersemangat untuk membimbing kalian agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersemangat di dalam upayanya menghindarkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya perhatian yang besar terhadap umatnya ini, terkhusus keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar perhatiannya terhadap keluarganya agar terhindar dari azab Allah an-nar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memperingatkan umatnya ini dari azab an-nar, memberikan peringatan kepada umatnya, yang diseru oleh Rasulullah, dikumpulkan oleh Rasulullah kaumnya termasuk anaknya sendiri, baik secara khusus maupun secara umum. Rasulullah menasihatin mereka terhadap putrinya beliau sendiri yaitu Fatimah, Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah, ibnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ankifi nafsaki minan nar." Dalam riwayat yang lain, "I'mali lillahi khairan. Inni la ughni anki minallahi syai'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan putrinya. Putrinya tersayang. Beliau betul-betul menjaga keluarganya, termasuk putrinya yang beliau sayangi ini. "Wahai Fatimah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamatkan jiwamu dari an-nar dengan melakukan amalan yang baik, yang saleh karena Allah subhanahu wa ta'ala." Dan riwayat yang lain, "I'mali lillahi khairan." Berbuatlah kebaikan karena Allah, dalam rangka menyelamatkan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. "Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun terhadapmu jika Allah mengazab kamu." Kalau Allah sudah mengazab seorang, tidak bisa seorang pun menolong orang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah telah mengazabnya, jika seorang itu diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan lepas dari azab Allah, tidak bisa mengelak dari azab Allah azza wa jal. Amat dahsyat azab Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, fala ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an, hendaklah kita berupaya untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari azab an-nar. Rasul orangnya yang harus kita ikuti. Rasulullah juga pernah bersabda, "Khairukum khairukum li ahli." Kata Rasulullah, "Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dan rakan terhadap keluargaku. Orang yang berbuat baik terhadap keluarganya adalah orang yang dia memperhatikan keluarganya. Dia memperhatikan sehingga ketika seorang dari keluarganya tersebut melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka dia akan mencegahnya. Akan mencegahnya. Dan berupaya untuk menunjukkan kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf. Ini orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Dia punya perhatian yang besar terhadap keluarganya. Punya perhatian yang besar kepada keluarganya. Bagaimana keluarganya tersebut mendapatkan kebaikan? Dia lakukan upaya-upaya sehingga kebaikan itu ada pada keluarganya. Dan dia juga mencegah sesuatu yang memberikan madhor kepada keluarganya. Baik madhor di dunia, lebih-lebih lagi madhor di akhirat. Rasulullah sebagai contoh yang harus kita ikuti dalam masalah ini. Dalam masalah keluarga, Rasulullah contohnya. Di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar terhadap keluarganya. Pernah suatu ketika Al-Hasan atau Al-Husain, dia mendapatkan sebuah korma kemudian dimakan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang sama keluarganya. Rasulullah enggak tahu itu korma yang dimakan oleh anaknya, oleh cucunya ini, dan itu keluarga dia. Tidak tahu apakah itu sedekah atau milik beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyuruh untuk dimuntahkan makanan tersebut. ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh beliau dalam rangka menjaga keluarganya dari adab an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam. Beliau juga membangunkan istri-istrinya untuk bangun malam supaya dirinya dan keluarganya mendapatkan kebaikan. Begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Demikian juga terhadap umatnya ini. Oleh karena itu anak-anak setan berada di saya pribadi dan antum semuanya, fil akhwah rahimani warahmatullahi jami'an, mewujudkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini penjagaan ini mengharuskan kita untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf wan ha anil munkar. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar. Kewajiban bagi kita bagaimana diri kita dan keluarga kita ini terhindar dari azab Allah, terhindar dari siksa Allah berupa an-nar ini. Dan kita semuanya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pimpinnya. Seorang kepala rumah tangga akan dimintai tanggung jawab atas orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab dia. Akan dimintai tanggung jawab ini. Rasulullah juga bersabda, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu afidha dhalika am dayya'ah." Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan menanyakan setiap pemimpin atas apa yang dia pimpinnya, apakah dia menjaganya atau dia menyanyiakannya. Setiap pemimpin nanti akan diminta tanggung jawab ini. Dan kepala rumah tangga akan diminta tanggung jawab masalah ini. Bagaimana keluarganya, istri, anak-anaknya akan diminta tanggung jawab. Kenapa istrimu melakukan maksiat ini? Kenapa anak-anakmu melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah ini? Akan diminta tanggung jawab semuanya itu. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Kemudian kita juga memperbaiki keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Dan juga memperbaiki masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Wal akhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menjaga keluarga bukan dalam masalah dunia saja. Yang kebanyakan manusia memperhatikan dari sisi ini saja. Diperhatikan dalam masalah dunia. Ketika anaknya sakit, ketika keluarganya sakit, masya Allah perhatiannya luar biasa. Dibawa ke dokter anak tersebut, dibelikan obat. Bahkan dia masya Allah karena sayangnya sama istri dan anaknya, tidak sembarang dokter yang dia datangi. Bahkan dia datangi dokter yang spesialis. Subhanallah, dia berani berkorban untuk istri dan anaknya dalam masalah dunia ini. Tetapi dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, ini banyak ditinggalkan oleh orang tua. Yang berkaitan dengan qalb istri dan anaknya kurang diperhatikan. Kalau anaknya kurus, sedih, susah dia ya. Berusaha untuk mencari gizi untuk anaknya. Anaknya sakit, dia susah, gelisah dia. Lebih baik, kalau seandainya bisa ya, lebih baik, sudah penyakitnya biar aku yang menanggung, asal anak saya tidak sakit. Kalau bisa. Begitu besar perhatian dia dalam masalah dunia ini, dalam masalah kesehatan, dalam masalah dunia. Tapi tidak diperhatikan kolapnya. Kolapnya telah rusak atau tidak ada, tidak peduli. Ini yang harus kita perhatikan, masalah anak-anak ini, masalah akhiratnya. Ingat, anak-anak itu adalah modal besar bagi kita ya. Yang kita akan mendapatkan keuntungan besar dengan adanya anak-anak yang soleh. Adapun dunia tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan anak yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lah." Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Ya sudah, selesai amalnya. Yang berbuat baik sekian, ya sudah segitu sudah. Tidak bertambah, ya segitu sudah, mati sudah selesai, segitu catatannya, segitu sudah. Tidak ada tambahan lagi sudah. Ya kalau dia berdosa, ya segitu sudah. Kemudian Rasulullah menyebutkan illa min thalathin, kecuali tiga hal. Yang apabila dia meninggal, dia tetap mendapatkan pahala terus-menerus. Dia bertambah pahalanya, padahal dia meninggal, tidak melakukan amalan lagi dia, sudah meninggal dia. Tapi pahala terus mengalir. Rasulullah menyebutkan tiga hal yang pahala ini terus mengalir, walaupun orangnya sudah meninggal. Dia terus mendapatkan tambahan pahala, tambahan pahala, tambahan. Dia terus mendapatkan tambahan derajat, tambahan derajat, tambahan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal meninggal dia, enggak beramal dia sudah. Rasulullah menyebutkan tiga hal tersebut, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Seperti membangun masjid, selama masjid itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, dia dapat pahala, terus mendapatkan pahala. Membangun ma'had, selama ma'had tersebut digunakan untuk mengajarkan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ma'had itu lahirlah anak-anak yang saleh dan salehah, maka orang ini mendapatkan pahala terus. Ini sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang terus dimanfaatkan, yaitu ilmu din, ilmu agama ini. Ilmu agama ini kita ngajari membaca Al-Quran pada anak-anak, sehingga anak tersebut bisa membaca Al-Quran. Ketika kita meninggal, anak tersebut membaca Al-Quran, kita terus mendapatkan pahala. Kenapa? Karena anak ini bisa membaca Al-Quran dengan perantaraan kita. Jangan menganggap remeh mengajari anak-anak. Jangan menganggap remeh. Seorang yang duduk di ma'had, ya, sabar membimbing anak-anak kecil, adik-adik kecil, ya, dia sabar, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sampai dia sampai remaja hafal Quran, masya Allah, berapa pahala yang dia dapatkan? Itu kalau semata-mata mengajar Al-Quran. Bagaimana kalau dia punya perhatian yang serius, membimbing adab, akhlak anak tersebut. Dan diterapkan, mengajarkan doa-doa, diterapkan itu, Masya Allah. Betapa besar pahala orang tersebut. Walaupun dia meninggal, dan itu diamalkan terus setiap hari, diamalkannya. Doa pagi sore diamalkannya. Masya Allah. Begitu besar pahala orang tersebut. Ini ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, wa waladin shalih yad'u lah. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, anak saleh mesti mendoakan orang tuanya, ya. Ini keutamaan anak yang saleh. Inilah modal yang besar. Maka bagi orang tua, perhatikan anak-anak. Kita harus punya perhatian yang besar terhadap anak-anak kita. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau seandainya anak kita, kita ajari Masya Allah, ilmu yang sampai kepada anak kita, itu sudah dapat pahala kita. Anak kita menjadi anak soleh, kita dapat pahala terus. Subhanallah. Amalan anak-anak itu, ya sudah, terus mengalir kepada diri kita. Dia sholat, dia puasa, dia ini, kita juga dapat pahala itu semuanya. Maka orang tua punya perhatian yang besar terhadap anak-anaknya. Kalau dia bisa mengajari, terutama ummahat. Terutama ummahat. Allah menyatakan, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Karena memang di rumah itu banyak kerjaan yang mendatangkan pahala besar. Sholat di rumah lebih afdol bagi perempuan, ya, daripada dia sholat di Ka'bah. Ya. Padahal sholat di Ka'bah bagi laki-laki, pahalanya berapa? 100 ribu kali lipat daripada sholat di tempat lain. Ini didapatkan oleh perempuan. Ya. Masya Allah. Di rumah itu banyak kerjaan yang itu Masya Allah. Ada anak-anak, sabar ummahat, mendidik anak-anak. Luangkan waktu kalian untuk anak-anak. Sayangi anak-anak itu. Bagaimana anak-anak itu betah bersama kalian. Jangan kalian merasa tidak betah bersama anak-anak. Kebanyakan orang tua, na'udzubillah min dzalik. Ah, saya keluar, jangan di sini. Rapotin terus ini. Subhanallah. Maunya sudah sana ke pondok repotin terus kamu di pondok karena gurunya sedikit, muridnya banyak, apalagi bukan anaknya sendiri, ya. Si guru ya kurang sabar, mungkin dinasihatin sekali dua kali ya terpaksa, ya. Mungkin karena sudah nggak sabar, sudah bisa dipukul dia. Kasihan anak-anak, coba perhatikan, di rumah kena jeb oleh orang tuanya, di pondok kena jeb oleh musyrifnya. Kasihan dia kan? Kasihan. Maka orang tua punya perhatian pada anak-anak. Itu modal besar loh ya. Modal besar yang harus kita punya perhatian yang besar. Kalau kita punya waktu untuk orang lain, maka anak-anak ini seharusnya lebih punya waktu kita. Terkhusus ummahat. Terkhusus ummahat. Tidaklah berikan waktu kalian untuk anak-anak kalian. Cintai anak-anak tersebut. Luangkan waktu bersama anak-anak. Jangan mentang-mentang ada pondok di daerahnya. Ya sudah. Sudah. Senang, pondok-pondok. Pondok-pondok. Libur. Sudah main di pondok aja. Libur, sudah main di pondok juga. Subhanallah. Di mana kasih sayang orang tua? Perhatikan masalah ini ya ikhwah, dan juga ummahat. Perhatikan masalah ini. Anak itu modal yang besar ya, yang akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita semuanya. Kalau anak kita didik menjadi anak yang soleh, luar biasa ya. Dan anak ingatkan, walaupun dipondokkan anak tersebut, tetap orang tua itu punya andil yang besar di dalam kebaikan anak-anak itu. Tanyakan kepada pengajar-pengajar yang ada di pondok ini. Antara anak-anak yang diperhatikan oleh orang tuanya dengan anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, beda. Ketika pulang dari pondok, orang tua yang perhatian, masya Allah, dia akan menanamkan kebaikan pada anaknya dan berusaha untuk meninggalkan kejelekan, keburukan yang ada pada anak-anaknya. Ketika pulang mungkin disambut alhamdulillah, ya, belajar di pondok, ustadznya baik ya, ustadzahnya baik ya, ya, ngajari kamu, bersyukur punya ustadz sabar, ustadznya, ustadzahnya sabar. Ini kalau perhatian dia, dia akan memuji-muji ustadznya supaya senang anak tersebut dengan ustadznya. Ya. Apa tadi ustadz memberikan tugas apa? Ini perhatian ya, kalau perhatian pada anaknya. Tadi ustaz ngasih tugas apa tadi? Tadi ngajari apa ustaz? Oh ini bi ya. Diperhatikan ya dia. Apa tugasnya? Kerjakan tugasnya. Ya. Nurut ya sama ustaz ya. Dididik ya. Punya perdulian dia. Ya. Apa bi tadi aku dipukul bi sama ustaz itu bi. Sabar, ustaz itu baik. Ditenangkan, ya. Ditenangkan. Dipukul apa nak? Tak begitu. Jangan kita pukul nak. Tak mendidik. Kurang mendidik yang seperti ini. Sabar, ustaz baik kepada kamu. Biar kamu masuk jannah. Ya. Sabar, ya. Mungkin kamu tadi mungkin tak sengaja kamu salah. Ustaz sayang sama kamu loh ya. Kalau kamu dibiarkan sana nanti kan khawatir kamu masuk neraka nak, makanya kamu ditahan, mungkin dicubit sedikit ya, sabar, ditenangkan anak ibu ya. Itu kalau laporannya benar, apalagi laporannya salah, iya kan? Ini kalau punya perhatian deh ya, orang tua kalau perhatian pada anaknya, dia berusaha bagaimana anak dicinta kepada ustadznya, cinta kepada musyrif, cinta kepada ilmu. Karena dia sendiri gak mampu sudah ngajari. Mungkin sibuk dengan urusan lain. Karena sebagai kepala rumah tangga harus mencari nafkah dan yang lain-lainnya. Dibantu ya, ustadz atau musyrif yang ada di pondok tersebut. Tampakkan kalian senang sama mereka. Sehingga anak itu senang. Ya. Yang namanya mudarris musyrif itu akan mengajari anak untuk birrul walidain. Mesti itu sudah. Tidak ada musyrif ataupun mudarris. Nanti kalau pulang ya, kamu datang, masuk pintu langsung tinju orang tua kamu. Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Maka sebaliknya orang tua harus membalas kebaikan mudarrisnya. Kalau ada gejolak dari anaknya, diredakan. Jangan tambah marah anak tersebut. Bagaimana dia cinta kepada mudarrisnya, cinta kepada gurunya. Ditanya, tadi apa tugasnya? Ini, ayo kerjakan ya. Itu temannya Abi, itu temannya Umi. Gitu, udah apa-apa, seperti itu. Sehingga tampak, orang tua senang sama guru saya, senang sama mudarris saya atau ustadz saya. Tentu anak itu, karena orang tuanya senang, dia akan senang juga. Maksud anak di sini ya, wah, orang tua harus menjadi teladan. Dalam masalah pendidikan ini, ada kepedulian. Kalau kita menginginkan anak itu senang talabul ilm, senang ya, terhadap ilmu, terhadap dakwah ini, maka kita juga punya perhatian yang seperti itu. Di rumah, mungkin kalau di luar kita sibuk, gak sempat membaca Al-Quran. Ya. Di rumah kita sempatkan baca Al-Quran. Anak melihat kita membaca Al-Quran, Kalau sering kita seperti itu, anak itu gak usah disuruh, mesti akan nyari Al-Quran, baca-baca Al-Quran. Gak usah disuruh. Ya. Uminya Masya Allah, hafalan Al-Quran. Ya. Anak mendengar, otomatis, bahkan anak itu yang sering mendengar dari uminya baca Al-Quran, lebih hafal daripada uminya. Gak usah disuruh, hafalkan, gak usah. Pakai amalia, pakai teladan maksud anak. Orang tua harus punya teladan. Karena yang baik bagi anak, menurut anak nih ya, anak tuh gak perlu pakai dalil-dalil, gak perlu. Anak kecil. Yang dibutuhkan pada anak ini keteladanan orang tua. Karena itu yang membekas pada anaknya. Dan itu pendidikan yang Masya Allah mujarab. Kalau orang tuanya sering baca Al-Quran misalkan. Di rumah dia baca Al-Quran. Anak-anak otomatis itu saja. Tidak usah disuruh. Dia akan nyari Al-Quran. Bahkan akan merebut Al-Quran yang dipegang oleh orang tuanya yang sedang dibaca. Itu otomatis itu sudah. Jangan dimarahi. Biarkan cari Al-Quran lain. Kalau dikhawatirkan rusak. Bikin fotokopi. Kasih satu juz ya. Mesti itu. Orang tuanya nulis, merangkum, pelajaran. Ya. Anak mesti nanti nyari kertas, nulis-nulis juga. Otomatis itu. Ya. Gak usah disuruh. Gak usah, gini. Dia otomatis. Ya. Karena yang baik menurut anak itu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang jelek menurut anak, apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Itu yang ada pada anak. Jadi amalan orang tua itu merupakan pendidikan yang amat besar bagi anak-anaknya. Anak-anak itu otomatis, wah ini abiku gak melakukan ini kok. Enggak kok, aku gak melakukan ini karena abiku gak melakukan ini kok. Umiku juga gak melakukan ini kok. Berarti yang ditinggalkan itu jelek. Ini gak boleh kok kata abiku kok, ini gak boleh kok kata umiku kok. Ya namanya anak-anak seperti itu. Kata umi begini, kata abiku begini. Itu yang dilakukan orang banyak, anak-anak akan menirukan seperti itu. Nah ini ikhwah, keteladanan bagi orang tua ini penting sekali. Harus belajar. Sementara orang tuanya di luar sudah dia sama dunianya sudah. Di rumah tidak sempat dia. Masih urusan sama dunia terus. Ya sulit anak-anak. Gimana nih abi ini? Nyuruh aku belajar, dia sendiri tidak pernah. Nyuruh aku baca Al-Quran, dia sendiri tidak pernah baca Al-Quran. Protes dia dalam hatinya. Protes dia. Cuma kecil aja tidak berani kan. Mau ngomongnya. Tapi hati kecilnya dia protes. Oleh karena itu ikhwah, kita perlu memperbaiki diri kita. Sekali lagi kita memperbaiki diri kita. Dan ingat, justru diri kita ini yang harus kita selamatkan dari azab Allah. Diri kita. Itu yang lebih utama. Dan juga keluarga kita. Jangan kita nyuruh anak-anak, Masya Allah, sementara kita sendiri jauh dari itu. Nah ini yang ada ketimpangan dalam pendidikan. Anak-anak itu malas belajar ini, karena situasi di rumahnya kurang mendukung. Anak-anak sana belajar. Di tempat belajar, anak-anak dilarang, nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai ini, ya. Kan diajarin begitu, ya kan? Ya nggak, apa boleh pakai HP di sini? Pakai game, ayo main game, ayo baca Al-Quran sambil main game gitu. Ya gitu. Di pondok diajari anak baca Al-Quran, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang jangan mainan ini, mainan itu ya, yang dilarang. Sementara di rumah, apinya semuanya sibuk, sibuk sama apinya. Anaknya mau nggak mau deket. Ya mau, bisa dia. Gak usah diajari, bisa ngoperasikan sendiri dia. Ya bangga. Gak perlu diajari. Tek, cepat anak tek tek tek, oh caranya begini begini begini. Apinya lupa pegang tek tek tek tek tek, bisa. Hati-hati, ini sepele kan ya. Ternyata dia bisa buka seperti itu, subhanallah. Ternyata yang rusak siapa? Bukan pondok, pondok gak pernah ngajari ini dan itu. Di rumah. Ternyata kebobolannya di rumah. Siapa? Orang tuanya sendiri yang merusaknya. Kurang peduli terhadap anak-anak. Saya melihat anak-anak salafin, masya Allah. Ngajari di pondok itu susah sekali ya. Berat lah ya. Di rumah anak-anak, subhanallah, dirusak. Hafalannya dirusak. Tidak dibantu oleh orang tuanya. Di, orang ustadznya ngasih tugas, di rumah nanti baca satu halaman ini ya. Di rumah. Tidak peduli orang tuanya. Bahkan dikasih, wah si bu, dikasih fasilitas lagi. Fasilitas yang merusak lagi. Subhanallah, orang tua enggak sadar kadang-kadang. Ya sudah, yang penting saya enggak disibukkan sama kamu. Kalau perlu kamu pergi sana. Pergi kemana anak-anak? Pergiannya pergi, subhanallah, ke tempat-tempat yang na'udzubillah min dzalik. Pagi di pondok kan, sore dirusak ke tempat yang jelek. Karena di rumah tidak terima keberadaan anak tersebut. Ini yang kurang bagus dalam pendidikan. Kurangnya kerjasama antara orang tua dengan pondok. Ini dulu mungkin adzan. Begitu ya. Sudah masuk adzan ini. Hah? Sudah. Hah? Tafadhol adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan. Al-muadzin yuadzin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwati fillah rahimani wa rahmatullah jami'an. Hendaklah kita punya perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita, karena anak-anak tersebut adalah modal yang amat besar yang akan mendatangkan keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak yang saleh. Oleh karena itu kita meluangkan waktu untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita ini agar menjadi anak-anak yang saleh. Hendaklah kita menjadi teladan bagi mereka. Teladan dalam kebaikan. Membantu kebaikan untuk mereka. Dan mencegah segala sesuatu yang akan mendorotkan mereka. Baik dalam masalah dunia, lebih-lebih lagi dalam masalah akhirat. Dan yang wajib ada pada diri kita di dalam masalah mendidik anak-anak ini yaitu kesabaran. Kita diperintah oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab an-nar. Menjaganya dari azab an-nar yaitu dengan mengajari mereka tentang agama ini. Bagaimana anak-anak kita ini faham tentang agama ini? Karena ini yang akan bisa menyelamatkan diri dari adab an-nar. Yang wajib kita lakukan dalam permasalahan ini yaitu melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kita sebagai orang tua atau sebagai kepala rumah tangga harus menegakkan ini. Kita berusaha untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, baik dalam masalah dunia, terkhusus dalam masalah akhirat. Kalau kita punya kepedulian yang besar di dalam masalah dunia, mencari ma'isyah, untuk kesejahteraan istri dan anak-anak kita, maka dalam masalah agama ini harus lebih besar perhatian kita. Karena itu kesejahteraan, karena itu akan mendatangkan kesejahteraan di dunia dan nanti berlanjut sampai ke akhirat. Masalah din, punya perhatian yang besar dalam masalah agama ini. Masalah tarbiyah terhadap anak-anak hendaklah diberi porsi yang besar. Alhamdulillah di tempat ini ada ma'had yang mengajarkan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha untuk menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang saleh biidznillah ta'ala. Maka bantu ma'had ini, dukung ma'had ini. Bagi yang memiliki kemampuan dalam masalah fisik, bantu dengan fisik. Bagi yang punya kemampuan dalam masalah harta, bantu dengan harta. Curahkan kita dalam hal ini bertaawun dengan ma'had, terutama dalam masalah pendidikan anak-anak kita. Harus bekerja sama dengan ma'had. Bekerja sama sebagaimana yang saya contohkan tadi. Perhatian kita terhadap anak-anak kita ketika anak pulang dari ma'had, ditanamkan untuk mencintai mudarrisnya, mencintai musrifnya, ya. Ditenangkan ketika mereka ada masalah dengan musrifnya, dengan mudarrisnya, ditenangkan, ya. Kalau bisa memberikan hadiah untuk musrifnya, mudarrisnya, melalui anak-anak. Salam ya untuk mudarris, salam dari Umi ya untuk Ustazah Fulana. Tanamkan kecintaan seperti itu, ya. Mungkin si Fulana, mudarrisah Fulana manusia, terjatuh kesalahan. Mungkin kita sakit hati, kesalahan pribadi. Tapi jangan sampai pribadi ini terus dibawa kepada anak-anak, sehingga anak-anak benci kepada mudarrisah tersebut. Atau yang laki-laki benci kepada ustadznya. Jangan, jangan, jangan dijadikan korban anak-anak. Oleh karena itu bersihkan hati kita dulu, ya. Masa kita menaruh anak-anak kita di satu pondok, kita benci sama ustadznya. Kurang bagus yang seperti itu. Capek ustadznya, ya. Ngajari anak-anak itu capek, ya. Berat, beban memang. Oleh karena itu bantu, dibantu. Apalagi sudah berat, anak-anak pulang tidak diurus, tidak diperhatikan. Ketika ke pondok lagi tidak ngerjakan tugas, malah hafalannya rusak, malah membawa penyakit. Ini kan berat, mudarris. Dibantu, dibantu. Tanamkan kecintaan pada anak-anak terhadap mudarrisnya, terhadap gurunya. Terutama ummahat, anak tekankan ummahat. Kita tahu mudarris mudarrisah itu punya kekurangan, ya, karena dia manusia. Tapi kita memberikan udzurlah, karena kerjaan mudarris dan mudarrisah, apalagi musyrif, itu berat, berat, amat berat. Coba dibayangkan, kita yang punya anak di rumah ini, ya. Anaknya berapa cuma? 4. Kita sulit mengaturnya. Atau 3 anak kita. Kita sulit ngatur. Yang ini, uing ini, aduh ruwet. Bagaimana mudarris? Apalagi belum zuat dia masih. Ya. Berat. Yang sudah zuat, dia bukan anaknya sendiri. Ya. Berat. Kasih sayangnya beda dengan orang tua. Tolong diperhatikan masalah anak-anak ini, masalah pendidikan anak-anak ini. Dan dibutuhkan kesabaran. Ketika melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, butuh sabar. Namanya anak-anak itu butuh kesabaran. Misalkan kita suruh anak-anak, ayo makan pakai tangan kanan. Anak-anak kan sukanya makan pakai tangan kiri. Sudah diajari pakai tangan kanan. Sebentar lagi pakai tangan kiri lagi. Ya sabar, ayo pakai tangan kanan. Sehari-hari kembali lagi dia, ayo pakai tangan kanan. Butuh sabar, al-amru bil ma'ruf, butuh sabar. Butuh sabar. Ya namanya anak-anak demikian. Ya demikian juga mudarris, ya. Harus sabar menangani anak-anak. Tanamkan kecintaan dia, bagaimana dia mencintai antum semuanya. Demikian juga orang tua, bagaimana anak-anak ini mencintai antum semuanya. Cinta sama abinya, cinta sama uminya, tanamkan itu. Jangan sampai anak benci sama abinya, benci sama uminya, benci sama mudarrisnya, benci sama mudarrisahnya. Jangan, ini ladang bagi kita untuk beramal kebaikan ini. Semuanya ini ladang ya. Mereka ini masya Allah, kalau mereka menjadi orang-orang yang soleh, apalagi jadi duat ila Allah dengan perantaran kita, masya Allah, itu yang namanya apa? Amalan yang terus-menerus mengalir pahalanya. Kita berlomba-lomba dalam masalah ini. Berlomba-lomba, punya perhatian, punya kepedulian terhadap anak-anak. Punya kepedulian terhadap anak-anak. Dan dalam kesempatan ini ana mengingatkan kepada kita semuanya harus sabar. Sabar dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Ujian. Dia yang akan bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Memang kita diuji dengan anak itu. Kalau anak diajari masalah nurut, ya dapat pahala, masya Allah. Anak baik diajari nurut gini-gini ini, dapat pahala. Pahala yang lebih besar jika anak tersebut, masya Allah, ruwet gitu ya. Kita berusaha mendidiknya, mengarahkannya, masya Allah, terus jadi dia menjadi orang yang baik. Ini luar biasa. Pahalanya beda dengan yang tadi. Kalau tadi pengorbanannya sedikit, ya pahalanya sesuai dengan ujiannya. Pahala sesuai dengan ujiannya. Anak-anak itu sebenarnya mendatangkan kebaikan loh ya. Makan pakai tangan kiri, enak pakai tangan kanan. Antum menyuruh itu dapat pahala sudah. Balik lagi tangan kiri, antum nasihatin lagi dapat pahala lagi. Pakai tangan kiri, nasihatin lagi dapat pahala lagi. Kalau sabar banyak pahalanya, ya enggak? Ini kalau sabar, sekali lagi sabar. Ya. Ya, namanya anak-anak balik lagi gitu. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya sebagian istri-istri kalian dan sebagian anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Menjadi musuh itu artinya yang menyebabkan kalian jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fitnah, dia cobaan bagi kalian. Dan dia sekaligus menjadi musuh bagi kalian. Betapa banyak orang menyimpang dari jalan Allah disebabkan karena cintanya pada anaknya. Apa yang diinginkan oleh anaknya dimau, dituruti. Orang tua kadang-kadang kurang sabarnya. Mungkin dia kerja sudah capek pulang ke rumah ini membawa kerjaan di tempat kerjanya belum selesai, dia melanjutkan di rumah. Anak-anak yang sudah sekian lama enggak ketemu orang tua ya, dalam hari itu ya. Pagi ditinggalkan orang tua, anak bangun orang tuanya sudah pergi. Enggak ketemu sama orang tuanya. Sibuk ya, mencari maisha orang tuanya. Pulang, anak maunya ketemu sama orang tua. Mau mencurahkan ya, sesuatu pada orang tuanya. Tapi orang tuanya subhanallah, di dalam hatinya ditanamkan kejengkelan oleh syaitan. Sana pergi. Aku ada kerjaan. Sana. Subhanallah. Si anak ini merasa orang tua saya kok begini. Anak tanya sama antum semuanya, apa sih tujuan antum punya anak? Hah? Apakah untuk dimarahi terus? Apakah antum ingin punya anak supaya anak itu jauh dari antum? Sudah nak, lahir dah mondok kamu sudah. Sibuk terus abi gara-gara kamu. Baru lahir sibuk mondok. Bikin ruwet aja ini. Ingat, masyakoh itu sebesar masyakoh. Masyakoh yang menimpa pada seorang, kalau dia sabar, besar pula pahalanya. Coba lihat Rasul contohnya nih. Ketika Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini putri Rasul ya, putri Rasul ini ya. Punya suami bernama Ali. Masya Allah. Melayani suaminya dan juga membantu kerjaan suaminya. Menggiling gandum sampai tangannya tuh kapalan. Ini putri Rasul ya. Putri Rasul ini kalau sekarang mungkin presiden, putri presiden nih. Sampai kapalan. Ya wajar capek memang, berat memang. Sengsara mungkin, iya kan? Karena banyaknya pekerjaan yang dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta. Rasul kan presiden waktu itu, kepala negara, meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta seorang pelayan, seorang budak yang bisa melayani kerjaan-kerjaan dia. Kalau di zaman kita sekarang ini pasti akan diberi. Berapa pembantu yang kamu inginkan? Dikasih. Tapi Rasulullah sengaja tidak memberikan pembantu karena di situ ada yang lebih baik daripada pembantu. Dengan banyak masyakoh yang menimpa pada seorang tersebut, dia sabar. Luar biasa itu. Pahalanya semakin besar. Kemudian Rasulullah mengarahkan, membimbing putrinya ini. Maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada pembantu, daripada budak tersebut? Rasulullah mengajari, kamu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada budak, daripada pelayan. Kalau kita kan enggak ya, berat kayaknya milih budak kalau kita. Kalau umat kita, wah milih budak jelas, milih pelayan. Ini Rasul ya, mengarahkan demikian. Diajari doa ini dan bersabar dengan masyakoh yang ada tersebut. Memang jannah itu diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Adapun neraka diliputi dengan sesuatu yang mengenakkan. Umat ya jelas capek umat melayani suami, ya masak, ya nyuci, ya bersih-bersih rumah, ngerapikan rumah, ngurus anak ya. Capek memang, tapi pahalanya luar biasa. Tidak ada kecapean yang menimpa seorang muslim melainkan itu sebagai penghapus dosa dia. Dan kita banyak dosa, dihapusnya dengan adanya musibah-musibah tersebut, masakoh-masakoh tersebut. Oleh karena itu ana tekankan di sini, bersabar ketika mendidik anak. Bersabar. Wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar wasbir ala ma asabak, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan pada yang ma'ruf, larang dari yang mungkar, cegah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas musibah yang menimpa pada diri kamu. Seorang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dia mesti akan mendapatkan gangguan, cobaan. Maka di saat itulah diperintahkan untuk bersabar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, seperti tadi saya contohkan, makan pakai tangan kanan, ya sabar. Balik lagi, ya sabar dalam memerintah itu, bersabar. Allah juga menyatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya, atas sabar dalam memerintah, sabar terus sabar. Jangan karena enggak sabar akhirnya tidak menyuruh lagi. Tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak mencegah yang mungkar karena sudah tidak sabar. Karena gangguannya banyak. Ini akhwah. Hendaklah kita bersabar di dalam mendidik anak-anak kita. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah anak-anak ini ya. Dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak maupun harta kita ini melalaikan dari zikrullah. Orang tua, kepala rumah tangga yang mencari maisha, walaupun kalian sudah sibuk dengan maisha, jangan sampai lupa dari zikrullah. Jangan lupa zikrullah. Sempatkan mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesibukan-kesibukan kalian. Cari maisha yang halal. Dan ummahat, jangan menghasung suaminya untuk mencintai dunia berlebihan. Jangan banyak mengeluh. Bersabar, bersifat qanaah dengan apa yang didapatkan oleh suami dari dunia ini. Justru yang paling penting bagi umat, bagaimana suami-suami kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu takwa itu tidak mungkin kecuali dengan talabul ilm. Beri hasungan pada suami kalian untuk talabul ilm. Demikian juga para aba. Hendaklah istri dihasung untuk talabul ilm. Karena itu yang akan menjadikan ketakwaan bagi istri kalian. Ummahat yang memiliki suami-suami ya, para ummahat yang memiliki suami yang takwa, itu manfaatnya kepada dia. Kalau suami yang bertakwa, masya Allah, ketika keluar rumah dia menjaga, betul-betul menjaga dirinya ya. Ketika melihat wanita dia tahan dirinya ya. Dia nahan dirinya. Sehingga dengan adanya ketakwaan ini, kebaikannya akan kembali kepada istrinya nanti. Demikian juga kalau istri bertakwa kepada Allah disebabkan dia berilmu, maka kebaikannya itu kembali pada suaminya. Suami pergi, istrinya akan menjaga dirinya karena takwa, menjaga kemaluannya, akan menjaga dirinya, menjaga hartanya karena takwa. Tapi kalau istri naudzubillah min dzalik jauh dari ilmu, kurang ketakwaannya, ya sudah, akan berantakan rumah tangga tersebut. Demikian juga suami, kalau sudah jauh dari ilmu, jauh dari ketakwaan, akan rusak nanti. Maka anak tekankan, suami istri harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ketakwaan harus ada pada masing-masingnya. Sekali lagi, yang baik menurut anak adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan yang jelek menurut anak adalah apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Allahumma rahimani rabbuna jami'an. Jika kita sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, sampai melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah masuk dalam ayat ini, ya. Yaitu kita termasuk orang-orang yang telah melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berarti telah masuk ke dalam fitnah. Kalau kita sampai sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan harta, sampai kita ini jauh dari zikrullah, maka kita telah terfitnah. Berarti kita telah terfitnah. Berarti anak-anak itu adalah sebagai fitnah bagi kita. Dan masing-masing kita adalah berbuat baik kepada keluarganya masing-masing, karena mereka lah orang yang lebih mendapatkan prioritas utama untuk mendapatkan kebaikan. Orang tua memperhatikan istri dan anak-anaknya dengan perhatian yang lebih daripada yang lainnya, dengan perhatian yang lebih daripada yang lainnya. Karena Rasulullah menyatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Nah, ini Rasul, dan Rasulullah dia menyebutkan seperti ini, beliau sebagai suri teladan, dia orang yang terbaik pada keluarganya. Tidak semua yang diinginkan oleh keluarganya ya diturutin, enggak. Dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu mengandung kebaikan, pasti Rasulullah akan berikan itu. Tetapi kalau itu kurang, ya Rasulullah akan memberikan yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah lakukan pada Fatimah ketika Fatimah minta pelayan, pembantu yang menangani urusan rumah tangga. Tapi Rasulullah tidak memberinya itu, bahkan Rasulullah memberinya yang lebih baik dari itu. Nah, ini perhatian terhadap keluarga, bukan berarti setiap yang diinginkan oleh keluarga tersebut dipenuhi. Ya. Dilihat. Sebagai kepala rumah tangga harus memperhatikan ini, mafsadah dan maslahah. Perhatikan maslahah dan mafsadah. Kalau yang diminta oleh keluarga dan anak-anak itu mengandung madarat, mengandung mafsadah bagi keluarga tersebut, maka jangan dipenuhi. Jangan dipenuhi. Banyak orang-orang yang subhanallah kurang perhatian dalam masalah ini. Apa yang diinginkan oleh anaknya, ya sudah, yang penting anak-anak gak ribut, yang penting anak-anak diam, yang penting anak-anak gak nangis, yang penting anak-anak. gak nyibukkan saya, gak ngerepotin saya. Lebih baik anak-anak keluar main kemana gak tahu sudah. Subhanallah. Yang penting gak nyerimpetin. Subhanallah. Ini sama saja keberadaan salafiyin kalau seperti ini dengan orang-orang awam. Lihat orang-orang awam. Suaminya kerja, istrinya juga kerja, anak-anaknya cari kerjaan. Mungkin kerjaan orang tuanya. Tiba-tiba ketangkep polisi, orang tuanya kerja lagi, ya kan? Orang-orang awam seperti itu. Tidak ada perhatian terhadap anak-anaknya. Orang tuanya dari pagi sampai malam kerja, istrinya kerja dari pagi sampai malam. Anaknya disiapkan pada pembantu. Rata-rata pembantu itu lulusan sarjana ya. Ya. Ada pembantu yang sarjana S1 atau S2, S3. Menerima pembantu lulusan S1, S2, S3. Rata-rata pembantu enggak lulus SD, iya kan? Berarti anak-anaknya mereka ini umum lah ya. Anak-anak mereka diajari oleh orang-orang yang gak berpendidikan rata-rata. Yang ngamar jadi pembantu itu jarang dari keluarga, dari S1, S2 apa, apalagi S3 ya kan? Ya enggak. Pendidikan secara umum aja dah kurang bagus, apalagi dinnya tambah lagi. Maka kita ikhwah punya kepedulian terhadap anak-anak kita. Dan hendaklah kita sebagai teladan yang baik ya. Memberikan hasungan-hasungan kepada anak-anak kita semampu kita. Ya jelas kalau melihat hasilnya, jelas kita kalah sama anak-anak kita. Ayo hafalan-hafalan ya. Kita ngafalkan juga ya berat, anak kita sudah sekian ini, kita masih. Tapi tidak masalah ya. Yang penting ada upaya dikit-dikit. Hasilnya sudah, memang kemampuan anak jauh lebih besar daripada kita. Nah, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Sementara kita tidak baca Al-Quran, tidak pernah melihat kita megang Al-Quran, apalagi baca. Sana belajar, belajar, belajar, belajar. Sementara kita tidak pernah belajar, tidak pernah merojaah, tidak pernah merangkum, tidak pernah ini. Ya anak-anak repot. Mau nurut sama ucapan kita sulit, berat. Tetapi kalau kita memberikan contoh ya, masya Allah ya, anak-anak itu nggak perlu disuruh sudah, nggak perlu disuruh. Kita capek, ayo begini begini, tapi kita nggak melakukannya. Sulit anak-anak untuk menerima itu. Diajari kejujuran anak-anak tersebut, dan jangan diajari dusta. Jangan diajari dusta. Kita mau jujur ya nak, gak boleh bohong lah ya. Tapi kita subhanallah dilihat oleh anak-anak sering bohong. Anak-anak yang gak akan nurut sama orang tua. Sulit untuk nurut. Jujur ya, gak boleh bohong. Bohong itu dusta, bohong itu dosa. Sementara dia sendiri ya kalau ucapannya enggak bohong, tapi prakteknya bohong. Ada tamu mau nagih utang misalkan. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Ini fulan. Aduh, ini jam tanggal sekian saya ditagih utang. Aduh, saya enggak punya uang. Nah. Sini, apa? Bilang sama Ami itu HP enggak ada. Padahal HP-nya ada. Secara tidak langsung dia ngajari anak-anak untuk dusta. Berarti anak-anak nanti akan terbiasa seperti itu. Ingat, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu yang baik menurut anak-anak, dan itu akan ditiru oleh anak-anak. Apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu yang jelek menurut anak-anak, dan itu yang akan ditinggalkan oleh anak-anak. Coba untuk melihat, kalau orang tua rajin baca Al-Quran, anak-anak mesti ikut juga. Dia nyari Al-Quran atau ngambil Al-Quran yang dipegang oleh ayahnya. Itu otomatis seperti itu. Kalau orang tuanya megang uang terus di depannya uang ini, ya anak-anak megang uang juga ya. Otomatis itu ya. Nah, ini ikhwah perhatikan masalah ini ya. Amalan kita, teladan kita ya, terhadap anak-anak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan menambah ketakwaan bagi saya. Dan mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan ini. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan yang ada pada diri saya. Dan kalau ada kelebihannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.